Oke, kita goyang bareng-bareng lagi. Monggo Mas Bolang. Kalau ngasih pribadi boleh enggak ya? Goyang lagi Pak Super. Ini buat pribadi kamu ya. Pribadi buat kamu. Terima kasih banyak. Hey! Terima kasih ya. Jadi persembahan yang begitu luar biasa.